Satu persembahan kembali yang kali ini adalah artis cantike Kota Gresik, Jawa Timur. Bakal menyapa dulur-dulur Tasik Agung Rembang, Jawa Tengah. Bersama Max Pro Shooting, bersama Fuji untuk Bos Muda Gogon. Bersama kehadiran dari Arneja Julia Adela. Dulur Tasik Agung, sumogo.